Baik. Nah, tadi sempat hilang videonya. Kita lanjutkan lagi. Ini namanya ijma tidak bisa dihapus ya. Ijma tidak bisa dihapus, demikian apalagi kias ya. Kias juga tidak bisa dihapus. Makanya ada istilah al-ijma la yanqudu bil ijma. Ijma tidak bisa dibatalkan oleh ijma. Kemudian wan naskhu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Naskh itu boleh secara logika dan terjadi dan nyata terjadi secara syariat. Nah, ini penulis menjelaskan kepada kita tentang tentang keberadaan naskh. Jadi naskh itu keberadaannya diakui oleh logika. Dalam kehidupan kita juga wajar ketika seorang manusia merubah keputusannya. Demikian juga dalam syariat Allah Subhanahu wa taala juga ada yang seperti itu. Tapi bedanya tentu kalau Allah merubah hukum itu bukan karena apa namanya kurang pengalaman ya. Allah Maha Suci dari sifat segala sifat yang kurang. Tapi kalau manusia merubah hukum karena mungkin kurang pengalaman, kurang studi. Try and error gitu kan. Dicoba dulu baru rusak, baru enggak berhasil coba lagi gitu. Tapi kalau Allah SWT Maha Hakim, Maha Alim, Allah merubah hukum itu karena melihat kondisi manusia. Oh, manusia yang dulu, manusia zamannya Nabi Isa, enggak seperti manusia zamannya Nabi Muhammad. Sehingga hukumnya berbeda yang berlaku. Jadi secara logika masuk ya. Secara logika namanya nasakh itu wajar. Secara syariat juga realita ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, itu terjadi nasakh. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus dikatakan nasakh itu bisa secara logika? Padahal kalau kita katakan nasakh secara syari'i itu nyata terjadi, itu sudah cukup sebagai dalil tentang keberadaan nasakh. Maka jawabannya, ini untuk membantah orang-orang yang lemah agamanya, lemah imannya, yang mereka itu kadang yang mereka itu sering kali susah menerima kebenaran kalau pakai ayat, pakai Quran, pakai hadis itu susah menerima. Tapi kalau diajak diskusi pakai logika, maka mereka mudah nerima. Ya. Walaupun memang kalau sudah syariat itu mengakui, maka insya Allah logika tidak akan mengingkari ya. Tapi di sini perlu dirinci, disebutkan secara terpisah untuk membantah orang-orang yang lemah agamanya, yang tidak bisa menerima kebenaran, yang susah menerima kebenaran kalau pakai ayat ataupun pakai hadis. Kan ada ya sebagian orang yang seperti itu. Nah, ini dalil bahwa ini teladan ya bagi kita dari para ulama kita, bahwa boleh kita. Jadi dalam berdakwah itu tidak selamanya membawakan ayat ya, membawakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tujuan kita memang itu. Esensi dari dakwah kita itu menyampaikan Quran dan As-Sunnah. Tapi tentang caranya, ya, maka kita lihat mana kira-kira cara yang paling mudah ditangkap oleh orang yang kita dakwahi. Ya, kalau orang yang lemah iman, ya, maka dengan logika seperti itu bisa takluk. Orang yang lemah imannya, orang yang tidak punya semangat agama yang baik, tapi dia orang yang logis, masih sehat ya akalnya, kita bisa ajak diskusi dengan akal untuk menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah itu, dan insya Allah tidak akan pernah bertentangan antara akal yang sehat dengan dalil yang sahih. Amma jawazuhu aqlan, adapun bolehnya tentang kebolehan terjadinya nasakh secara logika, fali annallaha biyadihil amr, karena segala urusan itu berada di tangan Allah, walahul hukmu, dialah yang menetapkan hukum. Li annahu rabbul malik, karena Allah adalah rabb dan pemilik semesta alam ini. Falahu an yushra'a li ibadihi ma taqtadihi hikmatuhu warahmatuhu, maka Allah berhak untuk menetapkan syariat untuk hamba-hambanya sesuai dengan hikmahnya dan rahmatnya. Wa hal yamna'ul aqlu an ya'mural malik mamlukahu bima arad? Apakah terlarang secara logika seorang raja, seorang yang memiliki memerintahkan orang yang dia miliki, seorang raja memerintahkan rakyatnya, ya, atau yang berada dalam di bawah kekuasaannya sesuai dengan kehendaknya? Tentu tidak ada yang, secara logika tidak ada yang melarang, sah-sah saja. Ya. Thumma inna muqtada hikmatullahi wa rahmatuhu muqtada hikmatillahi wa rahmatihi bi'ibadihi an yashra'a lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyamu masalihi dinihim wa dunyahum. Kemudian dampak daripada sifat hikmahnya Allah dan kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allah menetapkan aturan-aturan atau syariat-syariat kepada mereka yang Allah ketahui bahwa di dalam aturan dan syariat tersebut terdapat upaya mewujudkan kemaslahatan agama hamba-hambanya atau kemaslahatan dunia hamba-hambanya. Maka yang namanya syariat Allah itu selalu isinya mendatangkan maslahat. Semua syariat, semua aturan agama Islam ini intinya semuanya adalah mendatangkan manfaat untuk manusia. Manfaat secara agama atau manfaat secara dunia. Tidak ada syariat Islam yang merugikan manusia, itu tidak ada. Semuanya untuk mendatangkan manfaat. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad, untuk membuatmu sengsara, untuk merugikanmu. Artinya ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan itu apa? Untuk membuatmu bahagia, untuk memberimu manfaat. Ya. Wal masalih takhtalif bihasabil ahwali wal azman. Sementara maslahat itu berbeda-beda sesuai kondisi dan zaman. Faqad yakunul hukmu fi waqtin. Bisa jadi hukum yang berlaku pada suatu waktu atau suatu kondisi aslaha lil ibad, itu lebih maslahat bagi hamba. Wa yakunu ghairuhu fi waqtin aw halin ukhra aslah. Dan bisa jadi hukum yang lain di waktu yang lain juga lebih bermaslahat daripada hukum yang lain. Wallahu alimun hakim. Allah itu Maha mengetahui dan Maha hikmah. Amma wuquhu syar'an. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya nasakh itu terjadi secara syariat atau real secara syariat, maka dalilnya adalah yang pertama firman Allah SWT Al-Baqarah 106, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami hapus ayat, sebuah ayat, atau kami lupakan sebuah ayat, melainkan akan kami datangkan berupa ayat yang lebih baik atau yang semisalnya. Kemudian yang kedua, Al-Anfal ayat 66. Allah berfirman, Al-ana khaffafallahu alaikum. Sekarang Allah berikan keringanan bagi kalian. Ini bicara tentang jumlah pasukan perang ya. Oh bukan. Iya, jumlah pasukan perang. Di ayat sebelumnya dikatakan iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Ya, kalau jumlah pasukan kalian itu ada 20 dan mereka semua bersabar, maka akan mengalahkan 200 pasukan. Berarti 1 banding 10. Wa iyyakum minkum 100 yaghlibu 1000 minalladzina kafaru. Kalau di pasukan kaum muslimin itu ada 100 pasukan yang bersabar, maka dapat mengalahkan 1000 pasukan orang-orang kafir. Kemudian Allah mengatakan al-ana khaffafallahu alaikum. Sekarang Allah beri keringanan, sekarang Allah ringankan ketetapan tersebut. Wa 'alima anna fikum dha'fa, dan Allah tahu pada diri kalian itu ada kelemahan. Wa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Yang dulu ketika yang awalnya itu 100 bisa mengalahkan 1000, sekarang 1000 bisa mengalahkan 200. 100 bisa mengalahkan 200 pasukan kaum musyrikin. Jadi 1 banding 2 ya. Yang sebelumnya 1 banding 10 jadi 1 banding 2. Nah, itu ya. Ini contoh, ini bukti bahwasanya nasakh di dalam Al-Qur'an itu real ya, ada. Yang ketiga, di dalam sabda Nabi, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, sekarang silakan berziarah. Fahada nashun, hadis ini adalah nas. Fi naskhin nahyi an ziyaratil kubur. Tentang penghapusan larangan, hukum berubah larangan ziarah kubur. Penulis mengatakan di sini fahada nasun, ini adalah nas. Nas itu adalah redaksi dalil yang tidak memiliki makna kecuali satu, itu nas. Maknanya cuma satu. Ketika membaca hadis ini, orang memahami hanya satu makna, yaitu apa? Oh, hukumnya sudah dihapus, itu nas. Tapi kalau ada, kita baca dalil, kemudian tertangkap dalam pikiran kita banyak makna, 1, 2, 3. Contohnya seperti yang pernah kita contohkan al-qur'u ya, salah satu quru ya. Iddahnya wanita yang dicerai itu 3 kali quru. Quru ini kan bisa bermakna suci, bisa bermakna apa namanya haid ya, ketua. Ini namanya yang seperti ini disebut sebagai mujmal ya, pernah kita bahas ya, mujmal. Kalau kita pilih salah satu makna yang kuat di antara beberapa makna yang terkandung dalam redaksi, itu namanya zahir. Ya. Baik, nanti bisa diulang lagi ya, pelajaran tentang mujmal mubayan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tema pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang apa itu nasakh. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas tentang macam-macam nasakh ya, insyaallah. Syarat nasakh ya, bahasa nasakh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.